بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن شاء الله تعالى نواصل درسنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى فسنواصل بإذن الله تعالى ما تيسر لنا من هذا الوقت المبارك ونحن قد توقفنا عند موضوع عن نقاش وجدال الذي حصل بين المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لازلنا نحن في صدد هذا الموضوع، فإن شاء الله تعالى سنأخذ ما تبقى من هذا الموضوع ما تيسر لنا. فعندك هذا السؤال يا أحمد، عند أحمد بجبر هذا السؤال، di antara bentuk provokasi dalam propaganda orang-orang musyrik untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang keempat apa? Poin yang keempat apa itu? La tanzur daftarak. Enggak usah baca bukunya. Ajib min zihnik. Jawab dari ilmu yang sudah antum tampung, yang sudah antum terima. Ayah, yang keempat, yang terakhir, pembahasan coba diingat-ingat sedikit. Coba apa yang diingat? Allah musta'an. Ya umam. Diskusi dan perdebatan, dialog dan perdebatan, an-niqash wal jidal. Tayib. Naam. Inti permasalahan yang mereka perdebatkan apa itu? Naam ya Huzaifah At-Tamimi. Inti yang mereka perdebatkan itu apa? Nam ya Zayyan. Enggak hadir. Waktu ada perdebatan antum enggak hadir. Iya. Waktu ada perdebatan enggak hadir antum. Nam ya Iqbal. Tauhid wa sani ish. La tanzur kitabak. Ar-risalah wa salis. Kebangkitan al-ba'ats ba'dal maut. Ahsan. Masalah tauhid, masalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masalah kebangkitan setelah kematian, ya. Masalah risalah, masalah al-ba'ats sudah kita bahas. Baik. Dan kita insyaallah taala di malam hari ini kita akan masuk pada masalah yang ketiga, yang mereka perdebatkan alias mereka pertentangkan, masalah qadiyah at-tauhid, ya, dakwah inti Rasul alaihi salat wassalam. Barakallahu fikum. Kita baca yang berikutnya. Coba ikhwan, kita simak di sini, kita perhatikan pelajaran besar. Sering kita dapatkan faedah masalah tauhid ini ketika kita belajar kitab tauhid. Usul salasah, qaidul arba', ataupun juga kitab tauhid, ataupun juga berbagai macam kitab tauhid yang lainnya. Nah, sekarang kita baca dari sisi sejarah bagaimana? Ya, dari sisi sejarah sirahnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, ya, pada fase, pada tahap yang sedang kita bahas ini, yaitu pembahasan dakwah Rasul SAW dengan terang-terangan, kemudian mereka menggencarkan berbagai macam propaganda, di antaranya adalah perdebatan, penolakan terhadap dakwah Rasul SAW, ya, yang mana di antara poin yang terpenting yang mereka perdebatkan adalah masalah apa? Tauhid. Nah, sekarang akan kita kaji dari sisi sejarahnya, ya, bagaimana keadaan mereka dalam masalah ini. Di mana masalah ini di tengah-tengah umat Islam secara umum amat sangat jarang dikaji, ya, amat sangat jarang dibahas. Mereka hanya membahas orang-orang musyrik yang menyembah patung, berhala, udah itu tok, sudah itu mereka bahas. Tidak dikaji bagaimana secara rinci, bagaimana sejarahnya, bagaimana akidahnya mereka, bagaimana, enggak dibahas. Cuma yang dikaji ya sudah mereka orang-orang musyrik, menyembah patung, banyak berhala di sekitar Ka'bah, sudah selesai itu aja. Sehingga mereka enggak paham apa itu hakikat daripada kesyirikan dan apa itu hakikat daripada tauhid. Ketika dibahas yang semacam ini, ya langsung mereka serta-merta, ya begitulah kalau Wahabi. Ya subhanallah. Ini kita kaji bukan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dari ulama yang lainnya, pakar dalam masalah sejarah. Coba kita lihat dari sisi sejarah bagaimana. Ya, masalah tauhid ini masalah yang amat sangat penting dalam dakwah Rasul alaihi salatu wasalam. Kita baca. Qala rahimahullah taala, amma qadhiyatut tauhid, adapun masalah tauhid. Ya, ini ingat poin yang ketiga. Poin inti yang mereka perdebatkan, yang mereka pertentangkan terhadap dakwah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Yang mereka perdebatkan masalah yang ketiga adalah masalah tauhid. Maka fakanat ra'sal qadaya wa aslal khilafi. Fakanat ra'sal qadaya, maka itu merupakan inti permasalahan, ya. Wa aslal khilafi, dan pangkal perselisihan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik. Ingat ya, masalah tauhid ini masalah yang paling inti. Naam. Yang paling mereka tentang, ya, yang paling mereka tentang akar permasalahannya. Wa kanal musyrikun, ini coba kita lihat bagaimana sejarah keadaan mereka ini. Wa kanal musyrikun, dan orang-orang musyrik, ya, dahulu orang-orang musyrik itu yuqirruna bi tauhidillah, mereka mengikrarkan, menetapkan tauhidullah, meyakini tentang masalah apa? Tauhidullah azza wa jalla. Tauhid Allah dalam masalah apanya, ikhwan? Fi zatihi, pada zatnya, bahwasanya Allah itu ada, ya. Nah, coba ingat ya, mereka meyakini ini, Allah itu ada. Baik. Wa sifatihi, demikian pula Allah memiliki sifat-sifatnya. Wa af'alihi, demikian pula perbuatan-perbuatannya, ya. Ini intinya, tiga perkara ini, ya, yang mereka yakini, yang mereka imani terkait dengan tauhidullah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan masalah zatnya, masalah sifat-sifatnya, dan masalah perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Tiga hal. Yang ini semua intinya masalah apa, ikhwan? Tauhid apa? Tauhidur rububiyah. Ya. Mereka meyakini dan tidak mengingkari terkait masalah tauhid ar-rububiyah. Mereka iman masalah ini. Ya. Barakallahu fikum. Fakanu ya'tarifuna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq. Fakanu ya'tarifun, maka mereka itu mengakui, ya, mengakui, artinya mereka itu ya yakin, ya, bi anna Allah ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala huwal khaliq, Dia adalah yang Maha Mencipta. Alladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma, yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, ya. Nah, mereka yakin itu Allah menciptakan langit-langit, bumi dan semua yang ada di antara keduanya ini, ya. Wa huwa khaliqu kulli syai'in. Ini masih kita baca tentang keyakinannya, pengakuannya orang-orang musyrik. Wa huwa khaliqu kulli syai', dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan semuanya. Orang musyrik paham, yakin. Dan juga wa huwal malik, dan Dia juga penguasa, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semesta alam ini, mereka yakin ini. Alladzi bi yadihi malakutu samawati wal ard, ya, alladzi bi yadihi, yang mana di tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala, malakutu samawati wal ardi, kekuasaan, kerajaan, ya, di langit-langit dan di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Mereka yakin Allah yang Maha berkuasa, ya, pada semua yang ada di semesta alam ini. Wa malakutu kulli syai'in, ya, dan juga apa namanya, penguasa segala sesuatu, semuanya Allah adalah yang berkuasa. Nah, ini masalah tauhid ar-rububiyah, masalah kekuasaan Allah menguasai semesta alam ini, ya. Dan juga yang berikutnya, yang ketiga, wa huwa ar-raziq, dan Dialah yang Maha memberi rizki. Nah, ini juga masih tauhid ar-rububiyah, Allah Maha memberi rizki. Mereka yakin dan paham masalah ini, orang-orang musyrik ini, bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki pada mereka. Alladzi yarzuqun nasa, yang memberikan rizki kepada manusia. Waddawaba wal an'ama, hewan dan binatang, ya. Demikian pula memberikan rizki juga kepada hewan, binatang, ternak, ya, semuanya. Wa yarzuqu kulli syai' wa yarzuqu kulla hayyin, dan juga Allah, ya, Allah lah yang memberikan rizki pada semua yang hidup ini, semuanya, semua yang hidup, kulla hayyin. Nah, ini perkara ketiga, ya, terkait juga masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memberi rizki. Yang keempat, wa huwal mudabbir, dan Dialah yang Maha mengatur, ya. Yang keempat juga masih dalam rangkaian apa, tauhid ar-rububiyah, al-mudabbir, yang mengatur, ya. Alladzi yudabbirul amra minas samai ilal ardi, alladzi yudabbirul amra, yang mengatur urusan, ya, perkara semua di semesta alam ini, minas samai, dari langit ke bumi, ya, minas samai ilal ardi, dari langit ke bumi. Naam. Wa yudabbiru amra kulli saghirin wa kabirin hatta dzurrati wan namlati. Wa yudabbiru, dan juga mengatur amra kulli saghirin wa kabirin, ya, urusan, semua urusan yang kecil dan yang besar, ya, mengatur semua urusan yang kecil, ya, dan yang besar, hatta dzurrati wan namlah, bahkan sampai apa namanya, biji sawi dan semut, itu semua di bawah pengaturan Allah tabaraka wa ta'ala, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin dalam masalah ini semuanya tanpa terkecuali, tidak ada yang terlepas di bawah kepengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mereka yakin, ya. Wa huwa rabbus samawati wal ardi, dan dialah rabb apa namanya langit-langit dan bumi ini, ya. Wa ma bainahuma, dan juga apa-apa yang ada di antara keduanya. 6. Wa rabbul arsyil azim, dan juga Allah sebagai Rabb-nya al-arsy, ya. Arsy-nya yang agung yang besar. 6. Wa rabbu kulli syai'in, dan juga Rabb-nya segala sesuatu, semuanya, ya. Sakhara syamsa wal qamara, yang menundukkan, yang menundukkan, mengatur matahari dan bulan, ya. Nah, wan nujuma, dan bintang-bintang, wal jibala, dan gunung-gunung, was syajara, dan pepohonan, wad dawaba, dan binatang, wal jinna wal insa wal malaika, jin, manusia, dan malaikat, ya. Nah, mereka yakin ini semuanya itu, semua makhluknya ini, semua yang ada di semesta alam ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin kullun lahu khadi'un, semuanya tunduk kepadanya, semuanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mereka yakin ini. Yujiru man yasha'u ala man yasha'. Menolong, ya, orang yang ia kehendaki atas siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Nah, menolong, membantu, membela. Wala yujaru alaihi abadan, wala yujaru alaihi abadan, dan juga tidak ada yang bisa menolong akan azabnya, akan siksanya selama-lamanya. Mereka yakin ini, ya. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Wa yaf'alu ma yasha, mengerjakan apa yang ia kehendaki, ya. Mengerjakan apa yang ia kehendaki. Wa yahkumu ma yurid, dan menghukumi, ya, apa yang ia kehendaki. La mu'aqqiba li hukmihi, ya. La mu'aqqiba li hukmihi, tidak ada yang bisa menolak hukumnya, ya. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya. Wala radda li qada'ihi, wala radda li qada'ihi, dan juga tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Walhasil, ini semua perkara-perkara ini diyakini, diakui, diimani oleh orang-orang musyrik, ya. Nah, barakallahu fikum. Namun demikian, sebagaimana kita pahami, sebagaimana kita ketahui, bahwasannya ikrarnya mereka ini, keyakinan mereka ini dalam masalah rububiyah Allah tidaklah memasukkan mereka kepada Islam, ya. Nah, apa permasalahannya? Ini yang berikutnya kita baca, ikhwan, ya. Setelah ikrar ini semuanya, setelah pernyataan ini semuanya, ya, bagaimana sih bentuk kesyirikan mereka itu, ya? Sekali lagi, ini kita lihat dari sisi sejarah, ya, fakta. Baik. Wa hum ba'da hadzal iqrari sharihi, wa hum ba'da hadzal iqrari sharihi, mereka setelah ikrar yang jelas ini, ya, setelah pernyataan yang jelas ini, pengakuan yang jelas ini, yang amat sangat gamblang ini terhadap apa? Li tauhidillahi azza wa jalla, terhadap tauhidullah azza wa jalla, terkait dengan masalah apa? Fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, terkait dengan masalah zat Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, tadi yang telah kita uraikan tadi, ya. Kanu yaqulun, mereka mengatakan, ya. Mereka mengatakan, ini ikhwan, bentuk penyelewengannya sehingga mereka jatuh kepada kesyirikan, ya. Apa itu? Kanu yaqulun, mereka mengatakan, Inna Allah Ta'ala a'ta ba'du 'ibadihi al-muqarrabin, ya. Inna Allah Ta'ala a'ta ba'du 'ibadihi al-muqarrabin. Sungguhnya Allah Ta'ala memberikan sebagian, ya, kepada sebagian hamba-hambanya yang dekat dengan Allah, ya. Siapa hamba-hamba yang dekat ini? Kal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin, seperti para nabi, para rasul, para wali dan orang-orang soleh, ya. Baik. Allah memberikan apa kepada mereka ini? Syai'an minat tasarruf fi ba'di umuril kauni. Ya. Syai'an minat tasarruf, sebagian, ya, sebagian daripada kemampuan untuk mengatur, kemampuan untuk mengatur fi ba'di umuril kaun, pada sebagian perkara-perkara yang ada di semesta alam ini, yang ada di alam ini. Allah berikan kemampuan kepada mereka untuk mengaturnya, untuk mengatur alam, apa yang ada di alam ini, yang mana ini merupakan pengaturan tersebut itu haknya Allah Ta'ala semata, bukan haknya manusia, bukan haknya makhluk. Akan tapi mereka meyakini itulah yang Allah berikan kelebihan kepada mereka, ya, karena mereka adalah orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah berikan kelebihan kepada mereka ini. Apa itu? Ya, kalau sekarang ini keramat-keramat, karomah-karomah, seperti itu. Barakallahu fikum. Kemampuan-kemampuan untuk merubah, mengatur, ya, apa yang ada di alam ini. Taib. Nah, ini kan yang mereka yakini. Ya, di sini letak pergeserannya, penyimpangan tersebut yang jatuh dalam perkara kesyirikan ini. Ya. Nah, wallahul musta'an. Ini pelajaran yang besar, pelajaran yang amat sangat agung. Ya. Kenapa demikian? Karena yang seperti ini masih banyak tersebar di tengah-tengah umat Islam. Keyakinan demikian pula, perkataan yang seperti ini, pandangan demikian pula, pemikiran yang seperti ini masih banyak di tengah-tengah umat Islam. Allahu musta'an. Baqwa fikum. Ini kan intinya apa? Allah memberikan kepada mereka ini kemampuan untuk mengatur isi daripada semesta alam ini. Ya, inilah keyakinan yang menyimpang tadi yang membawa pada kesyirikan tersebut. Fahum yatasarrafuna fihi biiznihi. Maka ini menurut mereka, ya, menurut orang-orang musyrik, fahum, maka mereka ini orang-orang yang dekat dengan Allah tadi, ikhwan, nabi, para rasul dan seterusnya tadi, yatasarrafuna fihi, mereka mengaturnya, ya. Mengatur alam ini, ikhwan, ya, biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sinilah terjatuhnya mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk mengatur, ya, isi alam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, mithlu, seperti hibatul aulad, pemberian anak keturunan, ya. Nah, nabi, orang soleh, wali dan yang lainnya itu bisa, ya, dia bisa mengatur kapan orang ini mesti punya anak, ya. Nah, sampai setingkat itu, barakallahu fikum. Nah, ya, hibatul aulad, ya, pemberian anak, tayyib, dari sang wali tadi, ya, Wa daf'ul kurubat, demikian pula menghilangkan berbagai macam kesusahan. Ya. Menghilangkan berbagai macam kesusahan, kesedihan, kesulitan, ya. Nah. Barakallahu fikum. Jadi yang mereka yakini adalah wali-wali tadi, para nabi, para rasul, orang soleh, ya, bisa menghilangkan berbagai macam kesusahan dan berbagai macam bentuk kesedihan. Yang berikutnya juga waqada'ul hawa'ij dan melancarkan urusan, ya. Nah, melancarkan berbagai macam hajat, berbagai macam urusan. Mereka mampu untuk memberikannya itu. Mereka mampu untuk berbuat, melancarkan urusannya manusia, melancarkan berbagai macam hajat kepentingan manusia. Nah, sebahmi. Ini sekali lagi ya, ini berbagai macam bentuk penyimpangan mereka dalam masalah kesyirikan ini. Demikian pula wasyifaul mardha. Ya, menyembuhkan orang sakit. Ya, menyembuhkan orang sakit. Wa amsalu zalika, dan yang semisalnya, ya. Dan yang semisalnya. Wallahu musta'an. Tidak tahu sejarah yang seperti ini mereka kemanakan, tidak tahu kita. Ya, ini kan sejarahnya orang musyrik, ini fakta nyata ini. Tidak tahu mereka kemanakan ini, bahkan banyak diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Allahu musta'an. Yang dikaji cuma manakib Syekh Abdul Qadir Jalani, manakib Syekh Abdul Qadir Jalani tok sudah. Tiap malam Jumat atau malam Rabu atau seminggu dua kali. La haula wala quwata illa billah. Mereka bilang manakipan, la haula wala quwata illa billah. Apa manakipnya, ikhwan? Sejarahnya Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu pun kalau sahih, kalau benar, ya. La ilaha illallah. Kenapa enggak sejarahnya Rasulullah SAW yang betul-betul dikaji, dipelajari, diteladani? Kenapa? Lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah SAW? Syekh Abdul Qadir Jalani? La haula wala quwata illa billah. Allahu musta'an. Tayyib qala rahimahullahu ta'ala. Masih keyakinan mereka. Kenapa Allah memberikan kelebihan ini kepada mereka? Kelebihan kepada para nabi tersebut, ya. Wa anna Allah innama a'tahum dzalika liqurbihim min Allah. Ya. Dan Allah hanya saja memberikan keutamaan tersebut kepada mereka, ya. Ini kan dianggap sebagai bentuk keutamaan mereka ini, ya. Apa, ikhwan? Memberikan kemampuan untuk merubah, mengatur isi alam ini. Kenapa Allah memberikannya kepada mereka tadi, ikhwan, kepada para nabi, para rasul dan yang lainnya? Kenapa? Liqurbihim minallah. Dikarenakan dekatnya mereka kepada Allah. Itu keyakinan mereka. Memang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada hak rububiyah sama sekali. Abadan. Bahkan nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali. Tidak ada hak rububiyah sama sekali, tidak ada abadan. Tapi mereka meyakini seperti ini. Allah memberikan hak-hak rububiyah tadi kepada nabi, rasul dan orang-orang soleh tersebut. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wa lijahihim indallah. Wa lijahihim indallah, dan dikarenakan kedudukan mereka di sisi Allah. Ya. Nah. Diyakini memiliki kedudukan yang dekat, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Para nabi memiliki kedudukan yang dekat, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dekat dengan Allah tabaraka wa taala, tapi Allah tidak memberikan hak-hak rububiyah sama sekali abadan, ya, kepada makhluk-makhluk tersebut. Fahum, maka mereka ini, ya, para nabi, para rasul, li ajli annallaha manahahum hadha at-tasarrufa wa hadha al-khiyara yaqduna ba'da hajatil ibadi an tariqil ghaibi. Ya. Ini masih keyakinan orang-orang musyrik. Fahum, maka mereka, para nabi, para rasul tersebut, li ajli annallaha manahahum hadha tasarruf, dikarenakan Allah mengaruniakan, menganugerahkan kepada mereka hadza tasarruf. Tasarruf ini memberikan kemampuan untuk mengatur alam ini, wa hadzal khiyari, dan juga memberikan anugerah pilihan yang terbaik kepada mereka ini, ya. Maka yaqduna ba'da hajatil ibad, ya. Maka mereka ini bisa menunaikan, ya, sebagian daripada kebutuhan manusia, ya. Naam. An tariqil ghaibi, melalui cara yang ghaib, ya. Melalui cara yang ghaib, bukan seperti pengobatan, kedokteran, tabib dan yang semisalnya, berbekam, minum asal, minum madu dan bukan, tapi apa, antariqil ghaibi, itu mereka bisa mengaturnya dengan cara yang ghaib, itu yang mereka yakini, ya. Fayakshifuna anhum ba'dal kurubat, ya, diulangi lagi di sini, maka mereka para nabi para rasul itu, ya, menyingkap, ya, dari manusia ini sebagian, ya, sebagian kesedihan mereka, kesusahan mereka, ya. Wadfa'una ba'dal balayat, ya. Wadfa'una ba'dal balayat, demikian pula mereka ini menghilangkan sebagian bala, musibah, malapetaka, ya. Naam. Siapa yang mengangkat Irfan? Siapa yang menghilangkannya? Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kata mereka. Naam, wa yaqrabuna ila Allahi man yardawna bihi. Naam. Wa yuqarribuna ila Allahi man yardawna bihi. Tayib. Dan mereka itu mendekatkan orang yang mereka ridhoi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kan, mereka ini para nabi para rasul ini sebagai wasilah yang dapat mendekatkan manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Naam. Wa yashfa'una lahu 'indahu. Dan mereka ini, para nabi ini, memberikan syafaat untuk manusia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Ada enggak ini keyakinan seperti ini tengah agama Islam? Ada apa enggak? Kasir jiddan, amat sangat banyak. Allahumma musta'an. Naam. Wal'iyazubillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah telah memberikan hidayah pada kita dengan diselamatkannya berbagai macam keyakinan-keyakinan kesyirikan seperti ini. Allahumma musta'an. Qala rahimahullahu taala, kita lanjutkan. Wal musyrikuna ala asasi za'mihim hadza. Dan orang-orang musyrik berdasarkan pondasi keyakinan mereka ini, ya. Artinya berdasarkan keyakinan mereka ini, ikhwan. Ja'alu haula'il anbiya'a wal auliya'a was-solihina, mereka menjadikan mereka-mereka para nabi, para wali dan orang-orang soleh, mereka jadikan sebagai apa? Wasilatan fi ma bainahum wa bainallah. Mereka jadikan wasilah, perantara, ya, antara mereka, orang-orang musyrik, dan antara Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Ini tahapan yang berikutnya, ikhwan. Setelah mereka, tahapan yang pertama, Mereka yakin Allah yang memiliki kekuasaan rububiyah, ya, yang pertama tadi. Ini masih lurus. Yang kedua, yang kemudian menyimpang, ya, apa ikhwan? Allah memberikan apa? Kemampuan tasarruf untuk mengatur semesta alam ini kepada siapa? Nabi, Rasul, orang soleh dan orang para wali. Ini keyakinan yang kedua, yang menyimpang jatuh pada kesyirikan. Dan yang ketiga, ini yang ketiga, ya, yang ketiga, yang ketiga ini baru kemudian ditambahkan lagi dengan berbagai macam amal perbuatan yang mereka karang-karang sendiri. Bisa dipaham ya? Ini fase yang ketiga. Taib. Barakallahu fikum. Maka berdasarkan hal ini, berdasarkan pada poin yang kedua tadi, ikhwan, ya, mereka menjadikan wasilah, ya, menjadikan mereka ini sebagai perantara-perantara antara orang-orang musyrik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini, ikhwan, wakhtara'u a'malan dan mereka mengarang-arang berbagai macam amalan. Nah, ini, ikhwan, tahapan yang berikutnya, tahapan yang ketiga ini. Ya. Mereka membuat-buat, mengarang-arang berbagai macam amal perbuatan, yataqarrabuna biha ilaihim. Ya. Yataqarrabuna biha ilaihim. Yang mereka itu bertaqarrub, ya. Bertaqarrub biha dengan berbagai macam amalan tersebut kepada wali-wali tadi. Barakallahu fikum. Ingat ya, kepada siapa? Ilaihim. Kepada mereka, para nabi, para rasul, para wali tadi. Bukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun juga toh amalannya, amalan yang mereka karang-karang sendiri. Alias amalan-amalan bid'ah. Ya subhanallah. Allah musta'an. Bisa dipahami nih, kan? Tahap yang ketiganya ya. Naam. Wa yabtaghuna biha ridahum. Ini penyimpangan kesyirikan yang berikutnya ini. Wa yabtaghuna biha ridahum dan mereka mengharapkan keridhaan mereka. Mereka ini orang-orang musyrik mengharapkan keridhaannya siapa? Keridhaannya para rasul, para nabi, orang soleh tersebut. Dengan apa ikhwan? Biha dengan berbagai macam amalan tersebut. Bisa dipahami kan? Bukan langsung mengharapkan ridha Allah tadi, bukan. Ya. Nah. Fakanu ya'tuna bitilkal a'mal. Summa tadarra'una ilaihim. Fakanu ya'tuna bitilkal a'mal, maka mereka melakukan berbagai macam amalan tersebut. Mengerjakan berbagai macam amal perbuatan yang mereka karang sendiri, ya. Summa tadarra'una ilaihim. Kemudian mereka apa namanya menundukkan diri mereka, merendahkan diri mereka ilaihim kepada mereka, kepada para nabi, para rasul, ya, orang-orang soleh. Nah, coba ikhwan, tadarru', ya, ini kan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tadzallul, merendahkan diri kita yang disertai dengan adanya pengagungan. Ini hanya diberikan, dipersembahkan kepada Allah semata. Tapi mereka tidak. Ya. Kemudian juga wad'unahum liqada'i hawaijihim. Dan berdoa kepada mereka, minta kepada mereka, ya. Kepada siapa? Nabi dan Rasul tadi. Untuk apa? Liqada'i hawaijihim, untuk apa namanya? Menunaikan berbagai macam hajatnya mereka, ya, untuk dapat menunaikan berbagai macam hajatnya mereka. Dan tambah lagi wasaghithuna bihim fi syada'idihim. Wasaghithuna bihim, dan mereka beristighatsah kepada mereka. Artinya dengan perantara mereka, ikhwan, ketika ada berbagai macam syada'id, ketika ada berbagai macam musibah yang besar, ya, permasalahan yang besar, mereka beristighatsah bukan kepada Allah langsung, tapi apa? Bihim, kepada mereka, ya, kepada Nabi dan Rasul tersebut. Wa yasta'izuna bihim fi makhawifihim. Dan juga yang berikutnya, ya, wa yasta'izun, dan juga mereka minta perlindungan, ya, bihim kepada mereka Rasul dan Nabi tadi kan fi makhawifihim dalam berbagai macam perkara yang mereka takutkan. Mereka takut, mereka khawatir, mereka berlindung kepada siapa? Nabi dan Rasul tersebut, orang-orang soleh dan para wali tadi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini semua ikhwan, berbagai macam amalan tadi yang mereka karang-karang itu adalah bentuk-bentuk ibadah yang semestinya hanya dipersembahkan, diperuntukkan hanya kepada Allah taala semata. Ini ikhwan, tahap yang ketiga. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Karena waktu sudah tiba, kita akhiri sampai di sini dars kita di malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.